Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membantu dan menghadiri walimah khitanan? Bagaimana hukumnya, salam, membantu dan menghadiri walimah khitanan? Baik. Yang pertama kita katakan, walimah khitanan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya. Tidak ada yang namanya walimah khitan. Sehingga tidak bisa kita sandarkan kepada agama yang mulia ini. Tidak bisa kita sandarkan kepada agama yang mulia ini. Atau kita menganggap itu suatu bagian dari syariat. Ini tidak boleh. Akan tetapi, walimah itu sendiri, hukum asalnya dia adalah mubah. Termasuk perkara-perkara mubah. Sehingga kalau seorang mau mengadakan walimah khitan, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sepanjang dia tidak meyakini itu bagian dari kewajiban atau bagian dari sunnah. Sebab untuk mengatakan sesuatu itu wajib atau sunnah, harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala menghadiri atau membantu walimah khitanan. Juga sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan syar'i, seperti adanya ikhtilat antara laki-laki dan wanita, atau lagu-lagu dan musik, dan seterusnya. Baik. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, dan juga oleh Al-Lajnah Daimah. Baik.